الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل الحديث في شرح رياض الصالحين، ولازلنا في باب الصبر. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في باب الصبر، ولا سيما الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الداعي إلى الله وإلى الحق والهدى وإنكار الباطل ولا سيما الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى سيجابه معاداة وأذى ممن يدعوهم ومن يعمل على إنقاذهم من باطلهم وكفرهم وضلالهم. فيجب عليه أن يحرص على أن يتحلى بالصبر وأن يكون من الصابرين على الأذى الذي يلقاه من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلما ذكر التواصي بالحق والدعوة إلى الله والهدى أتبعه بالتواصي بالصبر، لأن الداعي إلى الحق والهدى عرضة للأذى ممن يدعوهم، فعليه أن يتحلى بالصبر لتمضي الدعوة وتأخذ طريقها. فنبينا عليه الصلاة والسلام يذكر هذا المثال العظيم الرائع في الصبر في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه. وحكاية النبي هنا بفعل بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل فعله، يعني هيئة فعله هو يسلث الدم عن وجهه حين أدمه قومه. وهذا من اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه القصة للنبي من أنبياء الله: أدموه قومه، أي ضربه قومه على وجهه حتى سال الدم، فكان يسلت الدم عن وجهه، وفي الوقت الذي كان يسلت فيه الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا دليل على عظم صبره وحلمه، فالدم يسيل من وجهه بسبب أذى قومه به واعتدائهم عليه، وفي الوقت نفسه الذي كان يسيل الدم يسلت الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فجمع بين أمرين: الدعاء لهم بالمغفرة والاعتذار لهم بأنهم لا يعلمون. وهذا مقام عظيم من مقامات الصبر التي ينبغي أن يتأملها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ليتحلى بالصبر وليصبر على أذى الناس. أن بعض الدعاة لا يتحمل بعض الكلمات اليسيرة من الأذى القولي، فضلا عن أن يتحمل مثل هذا الأذى العظيم بالاعتداء أو الضرب أو نحو ذلك. فإذا قرأ مثل هذا المثال العظيم لحال نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه صبر وتحمل الأذى ويدعو لقومه ويعتذر لهم، فإن مثل ذلك لا شك أن له أثره البالغ في نفوس الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، مما يقود العبد ويعينه على التحلي بالصبر والتخلق بهذا الخلق العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, dan kita sekarang masih dalam bab sabar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya." Seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghikayatkan, yang sedang menceritakan tentang seorang nabi dari golongan para nabi. Semoga salawatullahi salamuhu alaihim, semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada para nabi tersebut. Kenapa dengan nabi ini? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala menceritakan tentang bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan nabi yang lain, darabahu qaumuhu faadmauhu, di mana nabi tersebut ya dipukul oleh kaumnya hingga akhirnya mereka membuat nabi tersebut berdarah. Wa huwa yamsahud dama an wajhihi, dan nabi tersebut mengusap darah yang keluar di wajahnya. Yaqul, sambil berkata, Allahumma ghufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui, sungguhnya mereka tidak mengerti. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Ini adalah hadis yang sangat agung tentang bab sabar, terutama sabar dalam berdakwah. Kenapa? Karena seorang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah menyerukan al-haq dan mengingkari kebatilan, terutama kesyirikan, maka dia akan berhadapan dengan gangguan-gangguan yang berat, terutama dari gangguan orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, terlebih-lebih lagi gangguan dari orang-orang yang menyeru pada kesyirikan, ya, yang melariskan kesyirikan. Maka seorang dai dia akan diganggu, mendapatkan gangguan dari orang-orang tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Al-Asr tentang hal ini, bahwasanya seorang yang berdakwah dia harus bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr." Kata Allah, demi masa, sungguhnya seluruh manusia tenggelam dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawaasaw bil haqq," dan mereka saling berwasiat untuk menjalankan kebenaran. "Wa tawaasaw bis sabr," dan mereka juga saling mewasiatkan di antara mereka untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang "wa tawaasaw bil haqq." Sifat orang-orang yang beriman yaitu mereka menyuruh kepada kebenaran, saling menasihati dalam masalah kebenaran, yaitu menyeru pada kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tawasau bisabr, dan hendaknya dan mereka saling mewasiatkan dalam kesabaran, karena orang yang menyeru kepada kebenaran dia pasti akan diganggu. Oleh karenanya dia harus bersabar. Dia pasti akan mendapat gangguan dari orang yang dia dakwahi. Oleh karenanya dia harus berhias dengan sikap sabar sehingga dakwanya akan terus berjalan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu ya hikayat, suatu hikayat yang sangat indah ya tentang sabar dalam berdakwah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang nabi yang lain yang diganggu oleh kaumnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan, yaitu meniru-niru apa yang dilakukan oleh nabi tersebut, di mana nabi tersebut dipukul oleh kaumnya, fa'admauhum, sehingga mereka pun membuat nabi tersebut berdarah. Wa huwa yamsahud dam, dan nabi tersebut mengusap di wajahnya darah yang ada di wajahnya, dan ini ditiru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar diperhatikan, dilihat oleh para sahabat. Ini contoh yang sangat indah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai nabi meniru-niru apa yang dikerjakan oleh nabi ini ya, tatkala sang nabi yang diganggu oleh kaumnya mengusap darah dari wajahnya. Tatkala dia sedang mengusap darah dari wajahnya, menahan rasa sakit ya akibat yang di gangguan yang diberikan oleh yang dilakukan oleh kaumnya, nabi ini berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Ini menunjukkan bagaimana sabarnya nabi tersebut dan bagaimana bijaknya nabi tersebut. Dia sedang disakiti oleh kaumnya dan dia pun bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana sangat sabarnya Nabi tersebut, telah menggabungkan antara sabar ya dan juga berusaha agar kaumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar tatkala sedang disakiti, ya ini dia berdoa tatkala sedang disakiti, bukan setelah disakiti. Tatkala sedang disakiti, tatkala darah sedang mengalir di wajahnya, dan dia pun mengusap darah tersebut, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka. Bahkan bukan cuma agar Allah mengampuni mereka, dia berdoa kepada Allah dan menyebutkan uzur bagi kaumnya dan mengatakan fa innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka kaumku tidak mengerti sehingga akhirnya mereka melukaiku. Ya. Ini adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa, suatu tingkatan yang sangat luar biasa dalam hal sabar. Agar kita bisa memperhatikan contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya terutama para dai. Kenapa? Karena sebagian duat, sebagian dai sangat tidak sabar. Baru diganggu oleh kaum yang dia dakwai, dia mendakwai masyarakat. Baru diganggu oleh masyarakat dengan gangguan perkataan saja, dia sudah tidak sabar. Bagaimana lagi kalau diganggu dengan gangguan fisik, dengan pemukulan yang menimbulkan darah sebagaimana yang dialami oleh Nabi ini. Oleh karena jika seorang dai memperhatikan hadis ini, ya, bagaimana Nabi SAW mengkisahkan tentang seorang Nabi, maka tentunya ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam hatinya, ya, sehingga dia akan bisa menjadi mudah untuk bersabar karena melihat tentang bagaimana sabarnya seorang Nabi, bahkan berdoa bagi kaumnya. Wa qawluhu radhiyallahu anhu fi qawlu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi hadha al-hadith كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا, يعني المحاكاة كما عرفنا قبل قليل هي أن يفعل مثل فعل من يحاكيه, يفعل فعلا مماثلا لفعله, وهذا في مقام التعليم والبيان واستحضار هذا العمل العظيم المجيد الذي قام به هذا النبي عليه السلام الذي حكى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فحكاية الفعل في مثل هذا المقام, حكاية فعل الغير في مثل هذا المقام فعل محمود لما فيه من النفع والفائدة والأثر. وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا, ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. والمراد بحكيت أحدا أي فعلت فعله, مثل أن يمشي الإنسان مثلا متعارجا أو متأطئا رأسه أو مغمضا عينيه أو إحدى عينيه كهيئة الأعمى أو الأعمش أو نحو ذلك, فهذا مذموم. وهو الذي ينطبق عليه هذا الحديث ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. وهذا يبين لنا خطأ الذي يقع فيه من يمارس التمثيل أو تقليد الآخرين في الأصوات أو في الحركات من باب التنكيت وإضحاك الناس, فهذا عمل لا يجوز وهو داخل في باب الغيبة. ولهذا جاء عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال ومن الغيبة المحرمة المحاكاة, ومن الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئا رأسه أو غير ذلك من الهيئات, ومن الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئا رأسه أو غير ذلك من الهيئات. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hikayakan menceritakan nabi yang lain yang diganggu oleh kaumnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan." Seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghikayatkan nabi yang lain yang diganggu oleh kaumnya. Hikayat atau muhakat ya, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, yaitu seorang meniru-niru perbuatan orang lain ya, meniru-niru persis seperti apa yang dilakukan oleh orang yang ditiru-tirunya tersebut. Dan hal ini jika dalam rangka dilakukan dalam rangka untuk ta'lim, dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana yang dilakukan oleh nabi sini, di mana nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu sehingga para sahabat bisa menghadirkan bagaimana kedudukan yang tinggi dari sikap sabar yang dimiliki oleh nabi tersebut yang mengusap darah dari wajahnya sambil mendoakan kaumnya. Oleh karenanya, hikayat seperti ini, meniru-niru orang lain, gaya orang lain karena hal ini, yang seperti ini adalah perbuatan yang mahmud, yang terpuji. Adapun yang tidak terpuji, sebagaimana yang disyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ma uhibbu anni hakaitu ahadan wa anna li kadha wa kadha." Kata Nabi SAW, aku tidak suka kalau aku ini meniru-niru orang lain, seseorang, menceritakan seorang sambil meniru-nirunya, meniru-niru perbuatannya, dan saya mendapatkan ini dan itu. Ya. Di sini, yang dimaksud oleh Nabi SAW, yaitu meniru-niru dalam rangka keburukan, seperti berjalan mengikuti jalannya seorang yang sedang pincang, atau berjalan mengikuti gaya orang lain yang berjalan sambil menundukkan kepalanya, atau sambil menutup kedua matanya seperti orang buta, atau meniru-niru orang yang satu matanya tidak melihat ya. Inilah yang dilarang dalam hadis ini, yaitu meniru-niru gaya seseorang dalam rangka untuk mengejeknya, dalam rangka untuk mencelanya ya. Dan ini hal ini menjelaskan tentang kesalahan orang-orang yang suka melakukan tamthil, suka melakukan drama ya, meniru-niru gaya orang lain ya, dalam rangka untuk membuat tertawa orang-orang. Bahkan cara-cara seperti ini, meniru gaya orang lain ya, sambil membuat tertawa agar orang-orang tertawa, ini termasuk dalam bab al-ghibah, ghibah yang dilarang. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam perkataannya, beliau mengatakan, "Wa minal ghibatil muharramah al-muhakat," ya, di antara ghibah yang diharamkan ya, di antara ghibah yang diharamkan adalah meniru-niru gaya orang lain. Seperti seorang yang berjalan dalam keadaan pincang, atau seorang yang berjalan dalam keadaan mutaktian ra'sahu, dalam rangka berjalan dalam menundukkan pandangannya, atau hai'at yang lain, atau gaya-gaya yang lainnya, ini termasuk ghibah yang diharamkan menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah. Wa min a'zam ma yustafad min hadzal hadith an yatajannab الداعي إلى الله عز وجل بل عموم المسلمين معاملة الجاهل بمثل عمله وأسلوبه وطريقته وصنيعه. والداعي إلى الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الجاهل يتعامل معه معاملة مع الفارق أيضا، معاملة الطبيب مع المريض. فعندما يتعامل الطبيب مع المريض، ولا سيما من اشتد به المرض، ولا سيما أيضا إذا تعامل معه بآلة كإبرة أو مشرط أو نحو ذلك يقتضيها معالجة المريض، قد يغضب المريض وقد يسب الطبيب وقد يسيء إليه، فالطبيب الناصح لا يبالي بذلك ويدرك أن هذه من الأمور التي تأتي من سيطرة المرض وشدة المرض على المريض. والداعي إلى الله سبحانه وتعالى أولى بذلك، ومن يتعامل معهم هم في الحقيقة مرضى أشد من المرض العضوي أو المرض البدني، هم في الحقيقة مرضى في قلوبهم بكفر أو في ضلال أو بدع سيطرت على قلوبهم. فإذا دعاهم إلى الله يدعوهم بالحكمة وباللطف وبالرفق وبالكلمة الطيبة، وإذا أساءوا إليه لا يقابل الإساءة بالإساءة أو الاعتداء بالاعتداء، بل يصفح ويحلم ويرفق بهم متدرجا معهم بهذه الأخلاق والتعاملات، لعل الله سبحانه وتعالى يستنقذهم على يديه ليكونوا من أهل الحق وأهل الهدى. وكما أسلفت، هذا الذي جاء في هذا الحديث مثال رفيع جدا وعالي في مقام الصبر في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perkara yang sangat agung yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini yaitu yaitu seorang dai hendaknya tatkala bersikap menghadapi orang-orang yang jahil, jangan dia bersikap seperti orang-orang jahil tersebut. Jika dia disikapi dengan sikap yang buruk oleh orang-orang yang jahil, maka jangan dia meniru gaya orang-orang jahil tersebut, terpancing dan berbuat seperti orang jahil tersebut. Seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala berhadapan dengan orang-orang yang jahil, yang terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kebid'ahan, terjerumus dalam kesyirikan, maka dia bermuamalah dengan mereka sebagaimana tabib yang bersikap dengan orang yang sedang sakit, ya. Ya, terutama jika orang yang sakit tersebut, ya, dokter bagaimana tatkala berhadapan dengan orang yang sakit, terutama jika orang yang sedang sakit tersebut sakitnya lagi keras-kerasnya, lagi parah-parahnya. Terutama lagi, terlebih-lebih lagi jika sang dokter ternyata sedang menggunakan alat-alat bedah misalnya, lagi memegang pisau bedah atau lagi memegang suntik misalnya. Ya, tentunya orang yang sakit tersebut terkadang marah karena disakiti oleh sang dokter, ya, yang mungkin memotong atau menyuntik, yang mungkin bisa jadi orang yang sakit tersebut akhirnya mencela sang dokter. Namun sang dokter, tabib ini bersabar dengan kondisi orang yang sedang sakit tadi. Dia tahu, sang dokter ini ngerti bahwasanya tidaklah orang yang sakit ini bersikap seperti ini kecuali karena dia telah dikuasai oleh rasa sakit yang amat parah. Kalau dokter bisa bersabar, maka hendaknya seorang dai harus lebih bisa bersabar lagi. Dan perlu diketahui bahwasanya orang-orang masyarakat yang dihadapi oleh para dai, masyarakat, sebagian masyarakat yang terjerumus dalam bid'ah, terjerumus dalam syirikan, terjerumus dalam kemaksiatan, mereka sakit mereka lebih parah daripada orang yang sakit tubuhnya. Ya, pikiran mereka lebih dikuasai oleh bid'ah-bid'ah tersebut daripada seorang yang sakit badannya. Oleh karenanya, seorang yang berdakwah harus lebih mengerti akan hal ini dan lebih bersabar. Dan hendaknya dia menghadapi kejahilan, sikap-sikap buruk yang dilakukan oleh orang yang dia dakwahi, dia balas dengan sikap yang lembut, sikap yang bijak, sikap yang tenang, dan dia bersikap dengan mereka dengan penuh kelembutan. Bisa jadi semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sikap lembutnya tadi bisa menyelamatkan orang-orang jahil tadi, sehingga orang-orang yang jahil tadi mendapatkan hidayah disebabkan dai tersebut yang sabar dalam berdakwah. Thumma awrada al-Imam النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. هذا حديث أيضا في بيان مقام الصبر، وأن المسلم فيما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من مرض أو تعب أو هم أو حزن أو ألم أو غم أو غير ذلك، حتى الشوكة يشاكها، ولو كانت شوكة صغيرة جدا تأخذه في طرف قدمه، إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا يستفاد منه أن المصائب كفارات، يكفر بها الله سبحانه وتعالى خطايا العبد. ولهذا ينبغي على العبد إذا أصابه النصب أو الوصب وهو المرض أو الهم أو الحزن أو الأذى أو الغم أو غير ذلك أن يصبر وأن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى تكفيرا لخطاياه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lain dari Abu Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ma yusibul muslima min nasabin," tidaklah seorang muslim ditimpa dengan rasa letih, "wala wasabin," dan juga tidak ditimpa dengan rasa sakit, "wala hammin wala hazanin wala adzan," ditimpa dengan rasa kesedihan ataupun gangguan, "wala ghammin," atau perasaan gundah gulana, "hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu," bahkan duri yang menusuk di kakinya, ya, kecuali Allah akan subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjadikan musibah-musibah tersebut sebagai penebus dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana kedudukan yang tinggi dari kesabaran. Ya, bahwasanya seorang muslim jika ditimpa dengan suatu gangguan apa saja dalam kehidupan dunia ini, kita tahu bahwasanya musibah gangguan yang menimpa seorang muslim beraneka ragam dalam kehidupan dunia ini. Ya, ditimpa dengan apapun, baik rasa letih ataupun penyakit ataupun rasa sedih ataupun gangguan ataupun gundah gulana, ya bahkan duri yang kecil yang menusuk di kakinya, di ujung kakinya, jika dia bersabar maka hal itu akan dijadikan penebus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba jika dia ditimpa dengan musibah-musibah ini, ya, hendaknya dia bersabar dan berihtisab mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى في الباب نفسه الصبر على المصاب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا والوعك هو شدة الحمى وما يصحب ذلك من إعياء وتعب قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه وهذا الحديث نظير الحديث السابق في بيان أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أنه إذا أصابه المرض فإنه يكون كفارة وكلما اشتد المرض كان ذلك أعظم في التكفير وحط الذنوب ومغفرة السيئات وأن على الإنسان في هذا المقام مقام الابتلاء بالمرض أو الفقر أو النصب أو الهم أو غير ذلك أن يتحلى بالصبر محتسبا أجر ذلك وثوابه وما فيه من تكفير سيئاته. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lain yang juga dalam bab sabar tentang sabar tatkala ditimpa dengan penyakit dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak." Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam, ya. Al-wa'ak yaitu adalah demam yang sangat parah yang disertai dengan rasa letih yang sangat amat payah, ya. Dia rasa demam yang tinggi dengan rasa keletihan yang berat. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadid, dan sungguhnya engkau sekarang ditimpa dengan demam yang sangat berat. Maka kata Nabi SAW, iya, sungguhnya aku ditimpa dengan demam sebagaimana ditimpa dua orang. Ya, ditimpa dua orang demam. Jadi seakan-akan demamnya dua orang digabungkan, diberikan kepada Nabi SAW. Maka aku berkata, ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنَ. Apakah engkau ditimpa dengan demikian? Karena engkau mendapatkan dua pahala, dua ganjaran. Kata Nabi SAW, أَجَلْ. Memang demikian. Demikianlah perkaranya. Kemudian kata Nabi SAW, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسِيبُهُ أَذًا شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan gangguan, baik duri yang kecil ataupun yang lebih daripada itu, gangguan yang lebih berat daripada itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gangguan tadi sebagai penebus dosa-dosanya dan akan gugur, akan penebus kesalahan-kesalahannya dan sebagai akan gugur dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Hadis ini sebagaimana hadis yang lalu yang menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja gangguan apa saja yang menimpa hamba-hambanya sebagai kafarah, sebagai penebus dosa. Dan di sini perlu diingatkan, semakin berat ya sakit seseorang, maka semakin besar pula penebus dosa yang akan dia dapatkan. Ya, semakin banyak dosa-dosa yang akan digugurkan darinya. Oleh karenanya, seorang manusia, seorang hamba, ya, tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun, baik penyakit, baik kesedihan, kemiskinan, ya, kesulitan, apa saja, hendaknya dia bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وقوله يصب منه ضبطت بفتح الصاد وكسرها، يصب ويصب، ومعنى ذلك أن الله يقدر عليه شيء من المصائب في هذه الحياة من مرض أو فقر أو نحو ذلك لتكون كفارات له ومحصات له، لأن المصائب كفارات. ولا شك أن من الخير للعبد أن تكفر خطيئته في الدنيا ويسلم من عذابها يوم القيامة، لا شك أن هذا خير له، والمصيبة كفارة للعبد. فإذا قوله من يرد الله به خيرا يصب منه، لا شك أن كون الإنسان يصاب بمصيبة في الدنيا تكفر خطيئته أولى من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بتلك الخطيئة فيكون عرضة للعقاب. والسيئة تكفر بالمصائب التي يبتلى بها العبد، وأيضا بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, yusib minhu, maka Allah akan buat dia sakit, ya, akan ditimpa dengan musibah. Dalam kalimat yusib minhu ini, yusib ada dua harokat, bisa yusib minhu atau yusob minhu, yang artinya kalau yusib minhu artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepadanya, atau kalau yusob minhu artinya dia ditimpa dengan musibah. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari hadis ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkan bagi hambanya tersebut sesuatu musibah baginya. Musibah dengan apapun musibah tersebut, baik penyakit ataupun kemiskinan, ya, ataupun rasa letih atau gangguan yang lainnya, ya. Yang ini semua merupakan kafarat, merupakan penebus-penebus dosa dan pembersih dirinya dari dosa-dosa. Dan kita tidak ragukan lagi bahwasanya merupakan kebaikan bagi seorang hamba jika dosa-dosanya diampuni, digugurkan di dunia ini, sehingga dia tidak akan mendapatkan akibat buruk dari dosa-dosa tersebut di akhirat. Ini merupakan kebaikan. Jika seorang hamba tatkala di dunia telah dibersihkan dosa-dosanya, maka tatkala di akhirat dia tidak akan mendapatkan akibat buruk dari dosa-dosa tersebut. Namun jika seorang hamba di dunia dosa-dosanya tidak digugurkan, maka dia akan terancam untuk mendapatkan neraka jahanam. Dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu keburukan atau suatu dosa bisa digugurkan dengan seperti ini, musibah-musibah. Ya, musibah-musibah itu juga menggugurkan dosa. Atau dengan kebaikan-kebaikan, seorang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan tersebut bisa juga menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan. Atau dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tobat juga menggugurkan dosa-dosa. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. النهي عن الموت أو عن تمني الموت هنا في هذا الحديث هو نهي عن تمنيه عند الضر الذي يصيب العبد من مرض شديد أو فقر شديد أو مصائب متتابعة، لأن هذا يخالف الصبر ويدل على الجزع، والعبد مطلوب منه أن يكون في الضراء صابرا حتى يفوز بثواب الصابرين، لا أن يقابلها بالجزع وتمني الموت ومفارقة الدنيا، بل علي أن يتحلى بالصبر، وتكون هذه المصائب كفارات له ورفعة له عند الله سبحانه وتعالى. ثم في هذا المقام مقام اشتداد المصاب على العبد عليه أن يفوض أمره إلى الله إذا كان ولا بد فاعلا فليفوض أمره إلى الله، لا يقول اللهم أمتني أو اللهم كذا، وإنما يفوض أمره إلى الله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة العظيمة التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لتقال في مثل هذا المقام إن كان لا بد فاعلا. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin asabahu." Janganlah salah seorang dari kalian, jangan sampai salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena ada musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, jika memang benar-benar dia mengharapkan kematian, falyaqul, maka hendaknya dia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku jika memang kematian dan wafat itu lebih baik bagiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan dari mengharapkan kematian di sini yaitu tatkala dalam keadaan musibah yang sangat berat. Karena seorang tatkala ditimpa dengan musibah, ya, dengan kesulitan, mungkin musibah yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk, yang semakin memberatkan dia, lantas kemudian dia mengharapkan kematian. Orang yang seperti ini, ya, menunjukkan dia tidak sabar, menunjukkan dia tidak sabar dan tidak suka dengan hal itu, dan ini bertentangan dengan sikap sabar. Seorang hamba tatkala berhadapan dengan ujian, yang dituntut darinya adalah dia bersabar. Tatkala ditimpa dengan musibah, dituntut baginya dia berhias dengan akhlak yang sabar, bukan dengan marah, bukan dengan kemudian minta mati, ya. Ini bukanlah sikap seorang mukmin yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala musibah tersebut sudah sangat amat berat, bertubi-tubi, ya, maka hendaknya dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia sudah tidak mampu berhadapan dengan musibah yang begitu besar, ya, musibah yang bertumpuk-tumpuk, maka segera serahkan urusannya kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan dia mengatakan, ya Allah matikan aku saja, ya Allah aku tidak mampu berhadapan dengan musibah ini, ya Allah matikan aku saja. Ini adalah keliru. Ya, dia tidak tahu apa yang terbaik bagi dia. Jika dia memang sudah tidak mampu dan dia harus berdoa kepada Allah, maka dia hendaknya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini itu doa yang sangat indah, yaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu, yaitu langsungkanlah hidupku dan panjangkanlah hidupku jika memang kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku jika memang kematian itu lebih baik lebih baik bagiku. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، أي تطلب من الله أن ينصرنا، تدعو الله عز وجل أن يخلصنا من أذى المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الحث على الصبر على الأذى، وأن الواجب على المسلم أن يصبر على أذى أعداء الدين، ومع الأخذ بأسباب النصر والتمكين لدين الله والدعوة إليه. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل متم دينه، بحيث أن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يسير لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أي من استتباب الأمن في الجزيرة والأرجاء التي ينتشر فيها الإسلام. وهذا من أمارات النبوة، هذا من أمارات النبوة، وقد وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وشاهد الحديث للباب أن فيه الحث على الصبر على الأذى. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kami mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kondisi mereka yang dalam keadaan sulit ya. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjadikan selendangnya sebagai bantal untuk dia letakkan kepalanya di bawah naungan Ka'bah, di bawah bayangan-bayangan Ka'bah. Fakulna, maka kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengeluhkan kondisi kami yang ditekan, diintimidasi oleh kaum musyrikin Arab di Mekah. Maka kami berkata, ala tantasiru lana, tidakkah engkau minta pertolongan kepada Allah agar menolong kami, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyelamatkan kami dari gangguan orang-orang musyrikin ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyabarkan para sahabat yang mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin Arab tatkala itu. Kata Nabi SAW, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Ada orang sebelum kalian ya, ada orang yang diambil seorang yang beriman, kemudian dibuat lubang, kemudian dimasukkan orang tersebut dalam lubang tersebut, kemudian didatangkan gergaji, lantas gergaji tersebut diletakkan di atas kepala orang tadi, kemudian dibelahlah orang tadi dengan gergaji. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat sangat sangat berat ya, digergaji orang tersebut sehingga orang tadi pun menjadi terbelah dua. Dan juga ada orang yang disisir ya dengan sisir dari besi sampai akhirnya menggorek seluruh daging-dagingnya sampai kepada tulangnya. Namun hal ini mayasudduhu dzalika an dinihi. Namun hal ini tidaklah menghalangi dia untuk tetap tegar di atas agamanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa adh-dhi'ba 'ala ghanamih. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini sampai nanti ada seorang yang berjalan ya di atas, yang naik tunggangannya dari kota Sana'a sampai kota Hadramaut, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir ya adanya serigala yang akan memakan atau mengambil kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian tergesa-gesa. Dalam hadis ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara memotivasi para sahabat untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong mereka ya untuk berusaha terus ya mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya wajib bagi seorang muslim tatkala berjalan di atas agamanya bersabar atas segala gangguan ya, terutama dalam menjalankan ketaatan agamanya. Dia diganggu, dia harus bersabar. Namun selain dia bersabar, dia juga berusaha mengambil sebab-sebab agar Allah memberikan tamkin, memberikan kemenangan, kedudukan bagi kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, memberi semangat kepada para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya sampai-sampai ya tatkala Islam sudah tersebar ya di mana-mana, sampai di Son'a, sampai Hadramaut, di mana ada seorang yang berjalan naik tunggangannya, berjalan dari kota Son'a menuju kota Hadramaut, dia tidak merasa takut sama sekali kecuali hanya kepada Allah, dan dia memiliki kekhawatiran, dia bawa kambing-kambingnya, dia khawatir kalau ada serigala yang akan mengambil atau memangsa kambingnya ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian, dan hal ini pernah terjadi ya, sudah pernah timbul keamanan yang sampai pada tingkatan ini, di mana seorang muslim berjalan dari Son'a menuju Hadramaut, mereka tidak takut, tidak khawatir dimusuhi oleh orang musyrikin, akan tapi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir kalau ada kambing mereka yang dimangsa oleh serigala. ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يعني اللون الأحمر. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله، موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه، أي بسبب ما رآه من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المقالة. شاهد الحديث صبر النبي عليه الصلاة والسلام واستذكاره واستحضاره لصبر الأنبياء من قبله، وقد قال الله جل وعلا له في القرآن: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في هذا المقام، مقام الصبر: يرحم الله، موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذا أيضا يفيد أن تذكر الإنسان لمقامات الصابرين يعينه على الصبر والتحلي به. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan suatu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, tatkala perang Hunain, ya, tatkala Rasulullah SAW menang dalam perang Hunain, maka Nabi SAW mendahulukan beberapa orang dalam pembagian ghanimah, ya. Maka fa'ata al-Aqra bin Habis 100 min al-ibil. Kemudian akhirnya Nabi SAW memberikan kepada Aqra bin Habis 100 ekor onta, dan kemudian Nabi SAW memberikan Uyainah bin Hisan seperti itu juga 100 ekor onta. Wa'ata nasan min asyrafil Arab wa atharahum yauma idzin fil qismah. Kemudian juga Nabi SAW memberikan beberapa orang dari orang-orang yang mulia dari kalangan Arab, dan Rasulullah SAW mendahulukan mereka tatkala itu dalam pembagian ghanimah tatkala itu. Maka tiba-tiba ada seorang yang berkata, mengomentari ya perbuatan Nabi SAW tersebut yang mendahulukan sebagian orang dalam pembagian. Maka orang tersebut berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Kata orang ini, demi Allah, ini merupakan pembagian yang tidak adil. Pembagian yang tidak adil. Wa ma'urida fiha wajhullah. Dan pembagian ini dilakukan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sangat berat ya. Mengatakan Nabi tidak adil, mengatakan Nabi tidak ikhlas. Fakultu, maka Ibnu Mas'ud berkata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, saya akan menyampaikan perkataanmu ini, akan saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan tentang perkataan tersebut, apa yang telah dikatakan oleh lelaki tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Kemudian ternyata wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah tatkala itu, ya. Berubah sampai seperti warna merah, yaitu muka yang sangat merah dan padam ya, yang mendengar perkataan yang seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu?" Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapakah yang bisa adil? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar." Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa alaihi salam. Sungguh dia telah diganggu dengan lebih daripada perkataan ini dan dia pun bersabar. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "La jarama la arfa ilahi ba'da haditsan." Kata Ibnu Mas'ud, kalau gitu saya tidak akan lagi menceritakan kepada Nabi perkataan-perkataan yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud melihat begitu ada perkataan yang buruk kepada Nabi disampaikan kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya memerah ya. Kemudian yang sikap seperti ini tidak disukai oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu dengan perkataan yang mungkin perkataan tersebut sedikit akan tapi perkataan yang sangat berat yang mengatakan Nabi SAW tidak adil dan mengatakan Nabi SAW membaginya bukan karena wajah Allah, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW bersabar tatkala itu. Bahkan Nabi SAW yang mengingat tentang sabarnya Nabi-Nabi terdahulu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk bersabar sebagaimana ulul azmi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Hendaknya engkau bersabar wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi telah bersabar, dan di antara rasul-rasul ulul azmi di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana sabarnya Musa untuk menenangkan hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah merahmati Nabi Musa. Beliau telah diganggu oleh kaumnya lebih daripada ini. Lebih daripada gangguan ini, akan tapi beliau bersabar." Maka hal ini, hadis ini memberikan faedah kepada kita, terutama bagi seorang dai, untuk bersabar tatkala diganggu oleh masyarakat atau diganggu oleh kaumnya tatkala dia sedang berdakwah. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا الحديث أيضا نظير ما سبق في أن المصائب كفارات وأن على العبد أن يصبر على المصائب حتى يفوز برضا الله سبحانه وتعالى عنه. وأيضا أن العاصين إمهال الله لهم هو استدراج لهم، فالعقوبة تؤخر لحكمة. وعلى العبد أن يحذر إذا كان في ذنوب وفي الوقت نفسه المال يزيد عنده والصحة ونحو ذلك، فإن هذا من قبيل الاستدراج. أما إذا كان الإنسان في بعض الذنوب والمعاصي ثم أصيب بمصاب وكان هذا بوابة له للهداية، فهذا لا شك من إرادة الخير بعبده يعجل له العقوبة في الدنيا ويوفقه للإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون المصائب كفارات له. نختم حديث هذا اللقاء بحديثنا هذا، نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan segerakan baginya hukuman di dunia, dan jika Allah menghendaki bagi seorang hamba keburukan, maka Allah akan menangguhkan hukuman tersebut sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya pada hari kiamat kelak." Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, sungguhnya inna idhamal jazaa' ma idhamil bala', sungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian, yakni dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sebuah kaum ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut maka Allah akan ridha baginya. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang marah tatkala diuji maka bagi dia kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini ya seperti hadis-hadis yang sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya musibah-musibah yang menimpa seorang hamba merupakan kafarat, merupakan penebus menebus dosa. Oleh karena seorang hamba tatkala ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan ujian, maka hendaknya dia bersabar, dan ini merupakan tanda kecintaan Allah baginya, sehingga dia tatkala bersabar dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat pula, jika seorang melakukan kemaksiatan kemudian Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman baginya, maka ingatlah siapa tahu ini merupakan istidraj. Allah menunda dalam rangka untuk menghukumnya lebih berat tatkala di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hukuman, ada hikmah di balik itu. Oleh karenanya jika seorang hamba ya tatkala berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia bermaksiat dapat kenikmatan yang lebih banyak lagi. Dia bermaksiat hartanya bertambah-tambah. Ingat, ini jangan-jangan merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diiming-iming, dibiarkan, diulurkan terus dalam kemaksiatan, kemudian nanti Allah akan menghukum dia di akhirat kelak. Sebaliknya, jika seorang hamba yang taat kepada Allah, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, tatkala dia bermaksiat, ditimpa dengan musibah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan tanda kebaikan baginya, tanda bahwasanya Allah masih mencintainya sehingga Allah menegurnya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.